demi Allah aku tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tidak mau pergi wahai Rasulullah. Tapi dalam diriku aku ingin pergi. Sebab disebabkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruhku. Artinya kalau bahasa kita anak di sini anaknya pada waktu itu beliau agak uring-uringan. Enggak mau. Tapi ingin pergi. Enggak mau. Tapi ingin pergi. Disuruh enggak mau, tapi sebenarnya ingin mengerjakan, uring-uringan. Fa kharajtu hatta amurra 'ala subyan. Lalu aku pun keluar rumah. Kemudian aku bertemu dengan para anak-anak muda. Wahum yal'abuna fi suq. Mereka pada saat itu sedang bermain-main di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang qafaya, yaitu tengkukku dari belakangku. Fa nadhartu ilaihi wa huwa yadhhak. Lalu aku melihat beliau dalam keadaan beliau tersenyum. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang waktu itu masih berumur 10-an tahun, mungkin kita di sini umur kelas 4, kelas 5 begitu ya. Kemudian diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke sebuah tempat dan beliau uring-uringan. Akhirnya pergi juga. Akhirnya di tengah jalan di pasar bertemu dengan kawan-kawannya. Akhirnya main. Mungkin karena kelamaan dituntii oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituntii, pahamlah. Ya. Didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang bermain dengan anak-anak, dengan kawan-kawannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tengkuknya dalam keadaan tersenyum. Kemudian beliau berkata, "Ya Anas, ya Unais, idhab haitsu amartuka." Wahai Unais, Unais ini adalah panggilan sayang bagi yang bernama Anas. Panggilan sayang bagi yang bernama Anas. Jadi misalkan kalau di Arab itu namanya Abdullah, maka dipanggil Abudi. Ini panggilan sayang. Atau Anas dipanggil Unais. Atau atau misalkan Abdullah dipanggil Ubaid. Ya. Aisyah dipanggil Aish. Fatimah dipanggil Fatim. Laila dipanggil Lai dan seterusnya. Ini panggilan sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita pelajari bahwa senantiasa semestinya seorang orang tua memanggil anaknya dengan panggilan yang lembut. Ya Unais, idhab haitsu amartuk. Wahai Unais, pergilah engkau ke tempat yang aku perintahkan. Di sini lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memarahi. Tetapi beliau memerintahkan untuk kesekian kalinya. Karena itu sebenarnya yang paling penting. Beliau mengerjakan perintah, itu sebenarnya yang paling penting. Ini pelajaran bagi para orang tua yang suka kadang-kadang terlalu marah. Sering marah terhadap anak-anaknya. Akhirnya tujuan pertama tidak terlaksana. Tetapi yang banyak adalah marahnya. Tujuan pertama tidak terlaksana. Di sini juga pelajaran bagi para orang tua, yaitu jangan mencela. Jangan mencela anak dengan celaan yang buruk-buruk. Ya, apalagi dengan kata-kata yang kotor-kotor. Maka ini bukan sifat orang tua yang baik. Kemudian pelajaran juga dari hadis ini, yaitu Orang tua tidak perlu sering-sering menanyakan kenapa untuk sesuatu yang belum dikerjakan oleh sang anak, padahal sudah diperintahkan, atau untuk sesuatu yang sudah dikerjakan oleh sang anak, padahal tidak diperintahkan. Misalkan ada anak, tadi seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak pergi sesuai dengan yang diperintahkan. Maka orang tuanya bertanya, kenapa belum pergi? Ini enggak perlu bertanya kenapa. Karena itu akan membuat anak nanti mempunyai alasan. Mencari-cari alasan, akhirnya suka menjadi tukang ngibul. Karena sering-sering ditanya kenapa. Maka dia akan mencari jawaban bagaimana tidak bisa tidak dimarahi oleh orang tua. Nah, ini penting. Ya. Jadi untuk sesuatu yang kita perintahkan dan belum dikerjakan oleh sang anak, jangan sering-sering bertanya kenapa. Atau untuk sesuatu yang sudah dikerjakan sang anak, padahal belum kita perintahkan, jangan sering-sering kita tanyakan kenapa. Kenapa terjadi ini? Kenapa belum kamu kerjakan? Kenapa begini? Dan semisalnya. Saya beri contoh. Saya pernah ada orang tua datang ke studio Roja. Orang tuanya ini berasal dari Sumatera. Anaknya sekolah di Jakarta. Akhirnya anaknya accident before marriage. Berzina sebelum menikah dan hamil. Maka nasihat yang saya utarakan pertama kali kepada bapak tersebut, saya katakan, Pak, jangan sering bertanya kepada anaknya kenapa. Kenapa kamu berzina? Kenapa, kenapa, kenapa? Tetapi rangkullah dia. Dia sekarang sedang rapuh. Dia sekarang sedang bingung. Keperawanannya terenggut akibat kelalaiannya. Kemudian dia sedang mengandung yang bapaknya tidak syar'i. Maka rangkullah dia. Ajaklah untuk bertobat. Ajaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanyakan kenapa? Kenapa kamu hamil? Kenapa kamu berteman dengan si dia? Kenapa kamu jalan sama dia? Kenapa kamu mau minum yang disediakan minuman oleh dia? Dan semisalnya. Tidak akan menyelesaikan masalah. Selesai. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil sikap yang memang itu yang diinginkan. Ya Unais, idhab haitsu amartu. Pergilah ke tempat yang aku perintahkan engkau pergi. Baru selesai. Maka kata Anas bin Malik, "Na'am, ana adhab ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah, saya sekarang pergi. Saya sekarang pergi. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Lihat. Wallahi laqad khadamtuhu sab'a sinin aw tis'a sinin. Ma 'alimtu qala li shay'in sana'tu lima fa'alta kadza wa kadza wa la li shay'in taraktu halla fa'alta kadza wa kadza." Yang artinya, demi Allah, kata Anas bin Malik, sungguh aku telah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 7 atau 9 tahun. Aku tidak pernah mengetahui beliau berkata untuk sesuatu yang telah aku kerjakan, kenapa kamu kerjakan begini, begini, begini? Dan aku tidak pernah mengetahui beliau berkata untuk sesuatu yang belum aku kerjakan, kenapa engkau belum mengerjakan ini dan ini? Ini adalah kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Maka jangan sampai mencela anak tersebut. Ya, jangan sampai mencela anak tersebut. Lihat lagi, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama amarani bi amrin fatanawai fatawanaitu anhu aw dayya'tuhu fala mani. Fa in lamani ahadun min ahli baitihi illa qala da'uhu falau quddira an yakuna kan. Subhanallah. Indah sekali. Jika orang tua kenal tauhid. Lihat Anas bin Malik bercerita, aku menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Maka tidaklah Nabi Muhammad SAW memerintahkanku dengan sebuah perintah, lalu aku berlambat-lambat mengerjakan perintah tersebut, atau aku sia-siakan perintah tersebut. Beliau mencelaku. Tidak pernah seperti itu. Kalau seandainya ada seorang dari keluarganya, istrinya misalkan, yang mencelaku, maka niscaya Nabi Muhammad SAW akan mengatakan, biarkan dia. Biarkan Anas. Biarkan anak itu. Kalau seandainya ditakdirkan untuk terjadi, maka niscaya terjadi. Lihat, bagaimana tauhid di sini berfungsi dalam mendidik anak. Ya, bagaimana tauhid di sini berfungsi dalam mendidik anak. Jadi kalau seandainya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, jangan dicela anaknya. Biarkan dia. Kalau Allah menakdirkan terjadi, maka terjadilah. Biarkan dia. Kalau Allah menakdirkan terjadi, maka terjadilah. Tapi jangan dicela anak tersebut. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Contoh misalkan, anak kita kita ajak baca Quran. Ternyata malas. Ya. Padahal cuma membaca. Dan saya sudah sering mengatakan, anak-anak yang dari umur 3, 4, yang sudah mulai bisa berbicara, 4, 5, 6, lebih baik dia diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan fasih. Hatamkan bacaan Al-Qurannya. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Hatamkan. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh guru-guru mengaji dulu sebelum adanya TPA-TPA seperti ini. Ya, yang belajarnya dulu bukan dengan Iqra. Saya termasuk di dalamnya. Saya bisa Al-Qur'an tidak dengan Iqra. Ya. Ini biasanya kita baca buku itu sampai selesai, baru setelah itu pindah Qur'an. Pindah Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau sudah sampai baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bahataman. Ada payung di atas. Kemudian berbagi hintalu. Berbagi hintalu. Ya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah saya ingin menekankan bahwasanya anak tersebut kadang-kadang dia cuma disuruh baca, tidak disuruh menghafal. Baca saja malas. Maka jangan dicela. Konsepnya Bu, jangan dicela. Dasar nih pengoler benar. Jangan dicela. Ya. Tetapi maka kalau kita sudah berusaha, maka kita doakan. Kita tadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dimudahkan untuk dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Dan ucapkan sebagaimana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. In quddira an yakun kan. Kalau seandainya Allah menakdirkan itu terjadi, maka terjadilah. Tapi jangan dicela. Jadi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela, tapi kadang-kadang sebagian keluarganya istrinya mencela, maka kata Rasulullah, da'uh, biarkan dia. In quddira an yakun kan. Kalau seandainya Allah menakdirkan itu terjadi, maka pasti terjadi. Jangan dicela anak-anak. Ya, biasakan itu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jangan dicela anak-anak. Sewangal-wangalnya apapun, sebengal-bengalnya apapun, jangan dicela. Tahan lisannya, tahan lisannya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib, selanjutnya. Pendidikan anak dalam Islam yang selanjutnya adalah membantu anak untuk mengerjakan ketaatan. Kita sering memerintahkan anak untuk mengerjakan ketaatan. Sholat misalkan, puasa, ataupun baca Quran, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap orang tua adalah membantu anaknya. Sikap orang tua adalah membantu anaknya. Dan ini tercermin pada hadis riwayat Imam Muslim. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ata 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku dan aku sedang bermain-main bersama anak-anak kecil. Fasallama 'alaina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadaku. Ini adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Nah, ini kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak, senantiasa menyalami anak-anak. Dan contohlah itu. Ya, salami anak-anak. Fa ba'athani ila hajah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk pergi ke sebuah tempat mengerjakan sebuah keperluan. Fa abta'tu ala ummi, yang mengakibatkan akhirnya aku pulang ke rumah terlambat. Kan beliau pembantu, tapi beliau tidak tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang ke rumah. Anas bin Malik pulang ke rumah. Maka akibat aku pergi mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya aku pulang ke rumah terlambat. Falamma ji'tu, ketika aku sampai rumah, qalat ma habasak, maka ibuku bertanya, apa yang menahanmu? Kenapa engkau terlambat? Qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak bisa menyebutkan keperluan apa gitu. Enggak. Hanya disebutkan dalam sebuah keperluan. Qalat ma hajatuhu? Kata ibunya, keperluannya apa kok sampai terlambat? Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innaha sirr. Sesungguhnya keperluannya rahasia wahai ibuku. Ya. Maka bagaimana sikap sang ibu? Bagaimana sikap orang tua? La tuhaddithanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan engkau sekali-kali menceritakan rahasia yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Lihat di sini, orang tua menolong anaknya untuk taat, yaitu jujur menjaga rahasia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal birra yahdi ilal innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Sesungguhnya orang yang jujur, maka kejujurannya akan menghantarkannya kepada surga. Dan surga kejujurannya akan menghantarkannya kepada kebaikan. Kebaikan akan menghantarnya kepada surga. Dan surga masih saja seseorang berkata jujur, menjaga amanah, tidak khianat, sampai dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur, yang amanah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an, Ummu Sulaim, beliau senantiasa menolong, membantu anaknya untuk berbuat baik, untuk mengerjakan ketaatan. Maka setelah itu Anas berkata, "Wallahi law haddatsu bihi ahadan la haddatsuka ya Tsabit." Demi Allah, kalau seandainya aku boleh menceritakan hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun, maka niscaya engkau wahai Tsabit akan aku ceritakan. Tsabit bin Aslam Al-Bunani adalah murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang tabi'i. Ini menunjukkan seakan-akan Anas berkata begini, demi Allah wahai muridku, kalau aku boleh menceritakan rahasia tersebut kepadamu, aku akan ceritakan kepadamu saja. Ya, tetapi ternyata tidak boleh. Ini yang disebut dengan tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Contoh tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, hadis riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. dan pukul mereka ketika tidak sholat dalam keadaan mereka berumur 10 tahun. Ini lihat, tolong menolong dalam membantu anak untuk mengerjakan ketaatan, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian membantu anak dalam mengerjakan ketaatan yaitu puasa. Nah, ini mau puasa nih. Ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Lihat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwid radhiyallahu anha. Sahabat wanita ini, Ar-Rubayyi'. Bagus nama anak. Dikasih nama anak Rubayyi'. Ya. Ganal dipanggil Aye. Rubayyi'. Bagus-bagus ngaran Fatimah. Ya. Ganal dipanggil Imah. Ada ulun punya acil namanya Siti Khalidah. Tuha dipanggil Ilit. Ilit. Jadi Khalidah Ilit dipanggilnya. La haula wala quwwata illa billah. Mama saya namanya rahimahullah Nur Saadah. Tuha beliau dipanggil Adah. Ya. Ini aneh para ikhwah. Ini dan ini pertanyaan pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Masjid Nabawi. Syekh, kami di Indonesia kalau ada orang yang bernama Abdul Rahman dipanggil Aman, apa hukumnya? Syekh sampai tertawa. Saya bilang ini tidak ada di dunia kecuali di Indonesia. Ya. Ini ahibati hafizakumullah. Ar-Rubayyi' binti Mu'awwid radhiyallahu anha bercerita, arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang pada hari Asyura di pagi hari. Seseorang pergi ke desa kampung-kampung kaum Ansor. Ya. Ke kampung-kampung kaum Ansor. Utusan ini menyerukan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmih wa man asbaha shaiman falyasum. Artinya, barang siapa yang pagi ini sudah makan, maka hendaknya dia menyempurnakan sisa harinya. Dan barang siapa yang berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu yang ada sebelum wajibnya puasa bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan apa Bu? Sya'ban, yaitu terutama hari Asyura. Jadi dulu cuma satu hari wajibnya puasa itu, yaitu hari apa? Asyura saja. Hari Asyura kapan? Tanggal 10 Muharram. Bukan bulan Sya'ban ya. Tanggal 10 Muharram. Nah, fakunna nasum. Maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami mempuasakan anak-anak kami. Nah, ini menunjukkan membantu anak mengerjakan ketaatan. Nah, saya berpesan kepada ibu-ibu yang anak-anaknya perempuan, mungkin di zaman sekarang ya, zaman semua orang bisa melihat apa saja, maka anak-anak kadang-kadang perempuan ya haidnya atau dewasanya karbitan. Cepat dewasa karena yang dia lihat, yang dia tonton, wanita pelukan, wanita ciuman, wanita pacaran, wanita berita-berita macam-macam. Akhirnya dia dewasanya cepat, dewasa karbitan. Akhirnya haidnya pun cepat. Nah, kalau seandainya ada anak misalkan umur 11 tahun, kelas 5 SD. Ya, 11 tahun. Ternyata dia haid. Maka pada saat itu wajib untuk membantu anak tersebut agar anak tersebut berpuasa. Dan kalau seandainya dia punya hutang haid, wajib membantu anak tersebut untuk menunaikan hutang puasanya di bulan Ramadan tahun ini. Jangan sampai ada kata-kata kasihan. Kasihan mungkin masih muda, masih anak-anak dan semisalnya. Bagaimana Ar-Rubayyi' binti Mu'awwid radhiyallahu anhu, fakunna nasumuhu ba'du wa nasawwimu sibyanana. Saya jadi ingat kemarin di Pekanbaru saya ngisi judul kajian dengan tema kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu orang mulia, anak dari orang mulia, cucu dari orang mulia, cicit dari orang mulia. Jadi empat keturunan Nabi Yusuf itu mulia-mulia. Nabi Yusufnya mulia, Yusuf bin Ya'qub. Ya'qub bin siapa? Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, cucu dari seorang yang mulia, dan cicit dari seorang yang mulia. Ya, Ishaq, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, nanti ada dari Ya'qub, ini yang ini ingin saya sampaikan. Ya'qub nanti menikah dengan nama perempuannya itu Lia dan Rahel. Nah, ini bagus nama anak. Lia dan Rahel. Itu salah satu istri dari Nabi siapa? Ya'qub. Lia dan Rahel. Itu salah satu istri Nabi Ya'qub. Yang mana Lia dan Rahel ini melahirkan Yahuda. Yahuda melahirkan Nabi Daud. Ya. Jadi salah satu ibu dari kaum Yahudi namanya Rahel atau Lia. Wah, kada nyaman saya karena ulun anak ulun jadi Yahudi ya pulang. Enggak, itu bagus namanya Lia dan Rahel. Ya, nama-nama Bani Israel. Boleh enggak begitu Ustaz? Boleh saja, tidak mengapa. Karena tidak ada kekhususan nama tersebut untuk kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani. Baik, kita kembali. Jadi begitulah Ar-Rubayy binti Mu'awid kemudian mengatakan, "Maka kami berpuasa dan kami mempuasakan anak-anak kami." Caranya bagaimana? Wa naj'alu lahumul la'lu'bata minal ihin. Kami membuatkan mainan dari al-ihin. Al-ihin di sini disebutkan yaitu kapas. Al-ihin kapas. Apa namanya? Al-ihnil manfush. Ada dalam Al-Qur'an apa? Kal-ihnil manfush. Betul tidak? Ya, wa takunul jibal kal'ihnil manfush. Surat Al-Qariyah ayat 5. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Jadi ihn itu adalah bulu-bulu ataupun benang-benang wall seperti itu. Kemudian hibati hafizakumullah, fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am. Kalau seandainya anak-anak kami kelaparan ingin makan, a'tayna dzalik hatta yakuna 'indal ifqar. Maka kami kasih mainan tersebut. Ya, sampai nanti masuk waktu berbuka. Artinya dikasih mainan main, tidak terasa lapar. Ya, nanti nangis lagi, kasih lagi mainan, tidak terasa lagi lapar. Ya, sampai mati gitu. Enggak. Maksudnya sampai berbuka, habis itu dikasih makanan. Nah, ini membantu anak-anak untuk mengerjakan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan. Nah, itu termasuk pendidikan dalam anak. Baik. Kemudian selanjutnya, ahibati hafizakumullah, akhwatil muslimah. Nah, ini yang paling penting. yaitu yang selanjutnya adalah termasuk pendidikan anak dalam Islam, yaitu menemani anak. Ya, menemani dengan sebenar-benar menemani. Bukan menemani, tetapi orang tuanya sibuk dengan pekerjaan lain. Sibuk main handphone, sibuk main komputer, sibuk main yang lainnya. Tapi menemani. Dan ini hak anak pada orang tua. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita. Qalat kuntu al'abu bil banat 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku sering bermain-main bersama anak-anak perempuan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memiliki beberapa teman-teman perempuan yang bermain denganku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki rumah, maka beliau akhirnya yataqamma'na minhu. Para teman-teman perempuan tersebut pun takut. Akhirnya berhenti dari main. Fayusarribuhunna ilayya. Dan mereka semua meninggalkanku. Fayal'abna ma'i. Akhirnya Rasulullah SAW main denganku. Nah, ini menunjukkan menemani anak termasuk dari pendidikan dalam Islam. Yang asalnya anak-anak bermain dengan kawannya, kemudian orang tuanya datang, maka ajaklah anak tersebut untuk bermain, untuk menemani, ajaklah anak tersebut untuk berteman dan bermain dengan orang tuanya. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk dari pendidikan anak dalam Islam adalah membelikan mainan untuk anak. Nah, ini ada beberapa permasalahan. Ya, membelikan mainan untuk anak. Dalil bahwasanya boleh anak-anak mempunyai mainan, hadisnya riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk au Khaybar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk atau peperangan Khaybar. Wa fi sahwatiha sitrun fahabbat rihun fakashafat nahiyata sitr an banatin li Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi sahwatiha sitrun. Dan di dalam rumah Rasulullah SAW ada horden. Lalu horden tersebut tersingkap dengan oleh angin. Maka syafat nahiyatis sitr. Maka sebagian dari horden tersebut terbuka. Maka terlihatlah mainan-mainan perempuan Aisyah radhiyallahu anha yang telah dimainkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Wahai Aisyah, apa ini? Ya, jadi menemani ini seperti yang sudah kita sebutkan. Apa ini? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, banati, mereka adalah anak-anak perempuanku wahai Rasulullah. Nah, di sini terdapat pelajaran bahwasanya boleh anak-anak perempuan memiliki mainan, ya, yang menunjang dia untuk nantinya bisa mengurus anak. Yang mengundang dia untuk nantinya bisa mengurus anak. Wara'a bainahunna farasan lahu janahani min riqa'. Dan Rasulullah SAW melihat di antara anak-anak perempuan mainan Aisyah tersebut ada seekor kuda yang mempunyai dua sayap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ma hadzal ladzi ara aw wasathun? Hai Aisyah, itu ada apa tuh? Di tengah-tengahnya ada apa? Maka kata Aisyah, faras, itu kuda. Wa ma hadzal ladzi alaih? Di samping-samping kuda itu ada apa? Maka kata Aisyah, janahan, dua ekor burung, dua ekor, dua sayap. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, farasun lahu janahan, ada kuda punya sayap. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ama sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajniha? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak pernah mendengar bahwasanya Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap? Maka Nabi Muhammad SAW dahik. Beliau tertawa. Hatta ra'aitu nawajidah. Sampai aku bisa melihat gigi geraham Rasulullah SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Lihat penjelasan terhadap hadis ini dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Fathul Bari, "Wastudilla bihadzal hadis 'ala jawazi ittikhadhi suwaril banati wal la'bi." Artinya, dan diambilkan dengan hadis ini bolehnya mengambil gambar ataupun patung-patung untuk permainan perempuan, min ajli la'ibil banati bihinna, agar para perempuan tersebut bisa bermain. Wa khussa dzalika min umumi nahi an ittikhadhi suwar, dan ini hadis pengecualian atas keumuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keumuman larangan untuk mengambil gambar atau patung. Ya, wa bihi jazama Iyad, dan ini adalah pendapatnya Al-Qadhi Iyad, kemudian naqalahu anil jumhur, dan dinukilkan dari pendapat kebanyakan para ulama. Wa annahum ajazu bai'al la'bi lil banat litadribihin, dan bahwasanya para sahabat membolehkan untuk menjual mainan anak-anak perempuan agar mereka berlatih. Agar mereka berlatih. Nah, ini berlatih untuk apa? Berlatih untuk mempunyai anak. Nah, ini diperbolehkan berarti ibu-ibu, saudari-saudari muslimah memilihkan mainan untuk anak-anak perempuan, yaitu berupa apa namanya, mainan-mainan yang dengannya dia bisa mengurus dapur, mengurus anak, kemudian semisalnya. Baik. Apakah boleh mainan anak-anak yang berupa gambar bergerak seperti gambar 3D atau 4D yang bergerak? Dan mainan tersebut ada makhluk hidupnya. Maka jawabannya adalah, apabila gambar-gambar yang bergerak tersebut bentuknya bukan dalam bentuk makhluk yang mempunyai ruh seperti pohon, mobil, motor, maka tidak mengapa untuk memiliki mainan-mainan tersebut. Tetapi kalau seandainya dia berbentuk mainan-mainan yang bernyawa seperti manusia atau hewan-hewan, maka ini terjadi khilaf di antara para ulama kontemporer. Para ulama di Arab Saudi di dalam panitia tetap untuk fatwa ilmiah mengatakan haram hukumnya untuk memberikan kepada anak mainan berupa video-video dan film-film kartun dalam bentuk gambar makhluk hidup. Mereka mengatakan, la yajuzu bay'un wala syira'un wala isti'malu al-aflam al-kartun. Tidak boleh untuk menjual, membeli ataupun menggunakan film-film kartun. Lima tashtamilu alaihi minas suwaril muharramah. Karena di dalamnya terdapat gambar-gambar yang diharamkan. Wa tarbiyatul afal takunu bitturuqi syar'iyyah min haitsu ta'lim wat ta'dib wal amr bis shalah wa ri'ayah al karimah. Dan pendidikan anak bisa dengan cara-cara yang syar'i. Seperti pengajaran, kemudian pengajaran adab, perintah untuk sholat, kemudian memperhatikan dengan seksama. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk memiliki mainan yang berupa gambar-gambar bergerak. Adapun pendapat yang kedua, yaitu Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan boleh perempuan memiliki mainan. Ya, boleh perempuan memiliki mainan. Tetapi meskipun boleh, maka perlu diperhatikan. Tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan personal-personal pemimpin jihad dengan foto-foto ataupun gambar-gambar yang tidak layak. Ini kan banyak nih. Pendidikan anak mengajari anak perang Uhud. Kemudian digambarlah mereka. Bahkan di situ ada gambar manusianya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga harus terlepas dari musik dengan segala macam jenisnya. Harus terlepas dari musik dengan segala macam jenisnya. Nah, ini ketika Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membolehkan memiliki film-film kartun yang bergerak dan juga berupa makhluk hidup, maka dengan dua syarat. Tidak boleh mengeluarkan personal-personal pemimpin jihad dengan contoh yang sangat buruk ataupun dengan gambar yang sangat buruk. Yang kedua yaitu tidak meletakkan musik pada kartun-kartun tersebut. Ini saya kemarin sore saya lihat ternyata benar-benar sudah menyimpang jauh. Yaitu ada seorang pendakwah mendakwahi anak-anak muda, kemudian anak-anak mudanya dibiarkan main beatbox. Kemudian ada DJ syar'i. Ya, DJ yang bisa gini-gini tuh. Ya, ada DJ syar'i. A'udzubillah. Dan saya pesan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. La taghtar bi kathratil halikin. Ya. Ada perkataan para ulama salaf, ini penting saya teringat. Perkataan ulama salaf disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin. Yaitu alaika bi tariqil haq, hendaknya engkau selalu di jalan yang benar. Wala tastauhish li qillatis salikin, jangan engkau merasa sedih, merasa asing karena sedikitnya orang yang berjalan di jalan yang benar. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan jauhi jalan yang batil. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Nih hati-hati, jangan yang dilihat banyaknya. Benar, seperti konser. Ya. Cuma bedanya, kalau orang beatbox ataupun nyanyi rap gitu ya, itu kan nyanyiannya macam-macam. Ada yang buruk liriknya. Tapi kalau ini, yaitu dengan selawatan, dengan bismillah, dengan macam-macam. Pokoknya DJ Islami. Ini tidak benar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendidik anak-anak muda? Maka contoh yang paling bagus adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kira-kira itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita kali ini. Wallahu alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, apakah anak usia 6, 7, 8 tahun sudah bisa fokus beribadah sholat misalnya? Karena anak saya umur 6 dan 8, sholatnya masih belum sempurna. Maka jawabannya, biasakan bu. Saya punya pengalaman juga tuh, anak saya yang Abdullah. Itu kalau sholat, kakinya goyang-goyang. Ya, kanan kiri, kanan kiri. Maka saya sering nasihati. Saya bilang, Abdullah, kakak Abdullah, kamu harus latihan, jangan bergerak. Nanti dia laporan, sudah bah latihan, tapi kayaknya ada yang gatal-gatal gitu. Ya. Ini kadang-kadang kalau saya pas lagi masbuk di belakang atau terlambat di sapa belakang, dia di depan. Terlihat oleh saya ini bergerak-gerak. Kasihan kadang-kadang samping kanan samping kirinya. Ya, namanya anak-anak kan bergerak gitu. Ya, kalau seandainya jenggotan bergerak, nah itu bahaya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Maka jawabannya harus disempurnakan. Karena anak ini kan sudah mulai 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Maka begini, sistemnya itu gini bu. Dari mulai dia sudah mulai bisa berpikir, 5, 6, itu sudah mulai diajari gerakan sholat, bacaan sholat. Nanti 7 tidak ada lagi pengajaran, yang ada perintah. Sholatlah. Sholatlah, sholatlah, sholatlah, sholatlah 5 waktu. Sampai 10 tahun. Kalau sampai 10 tahun belum sholat juga boleh dipukul. Nah, jadi kalau seandainya ada yang mengatakan belum sempurna, maka ajarilah. Agar sempurna, agar dia tidak bergerak, agar dia ketika berdiri melihat ke tempat sujud, ya, agar dia tidak menoleh ke sana kemari, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Apakah ada buku atau kitab yang bisa Ustadz sarankan untuk kami baca tentang pendidikan anak ini? Terutama yang ada kisah Rasulullah SAW dengan para sahabat, sahabiat di usia kanak-kanak. Ada bukunya Mendidik Bersama Rasulullah SAW. Coba cari itu. Tapi itu cetakan lama, itu punya keluarga saya. Ya, Mendidik Bersama Rasulullah SAW. Ada juga. Dan di Indonesia ini, masya Allah, terjemahan buku itu jadi apa ya? Jadi profesi. Maka banyak buku-buku yang sudah terjemahkan. Ada buku juga bagus, temanya yang sering saya baca juga, entah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa ya? Al-Hadiyun Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Petunjuk Nabawi dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Rahimahullahu ta'ala. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menghina anak kita dengan kasar dan kurang pantas, sampai melukai hati kita sebagai orang tua, padahal semua orang tua ingin anaknya baik. Maka hinaan jangan dibalas dengan hinaan. Hinaan jangan dibalas dengan hinaan. Apabila ada yang menghina, bersabarlah nak. Diajak untuk anaknya untuk bersabar. Dan diajak anaknya untuk menasihati yang menghinanya. Kalau seandainya ada yang menghina. Ya. Jadi ada sebagian orang tua kadang-kadang begini. ikam mun dipukul, pukul juga. Nah, ini salah ini. Ya, jangan. Ini. Tetapi sifat pemaaf tanamkanlah kepada anak-anak. Itu nanti kita akan bahas ya. Akhlak-akhlak baik apa saja yang perlu ditanamkan kepada sang anak. Nah, ini kan bahas. Masih panjang ini. Tenang saja, masih panjang. Ya. Anak saya sekarang berumur 7-3 tahun dan sebentar lagi akan menghadapi Ramadan. Anak saya ingin melatih dan membiasakannya untuk berpuasa full. Tetapi saya merasa kasihan pada anak saya yang berbadan terlalu kurus. Mohon nasihat dan tipsnya bagi kami orang tua agar tetap bisa melatihnya untuk berpuasa. Pun jika tidak sampai satu hari penuh. Maka jawabannya tadi, ya. Kurus tidak menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Kalau seandainya kurus menjadi alasan untuk tidak berpuasa, banyak yang kurus nanti kada berpuasa. Maka latihlah anak tersebut, ya, dengan cara bagaimana? Dia dibangunkan sahur agar anaknya tidak terlalu lapar. Dibangunkan sahur, ya. Kemudian apabila anak tersebut umur 7,3 ini 7,3 ya. Ya, 7,3 tahun berarti sudah mumayyiz, sudah agak besar. Maka niscaya insyaallah sudah sanggup untuk berpuasa. Ya, wallahu alam. Sebagaimana hadis dari Rubai binti Muawiyah tadi, "Kunna nasumhu wa nusawwimu sibyanana." Kami berpuasa dan kami mengajak anak-anak kami berpuasa, melatih anak-anak kami berpuasa. Maka harus ada latihan, Ibu. Nanti kalau seandainya dia sudah umur 8, 10, ya, ini susah untuk diajak berpuasa kalau tidak dibiasakan. Kadang-kadang anak umur 5 tahun, dia sudah mampu untuk berpuasa. Ya, umur 5 tahun, dia sudah mampu untuk berpuasa. Saya punya seorang anak laki-laki yang sebentar lagi masuk SMP. Rencana kami akan masukkan pesantren seperti kakaknya wanita. Hanya saja akhir-akhir ini suami saya berubah pikiran. Dia berpikir anak kami masuk pesantren nanti sama SMA-nya saja. Karena disebabkan kekhawatirannya atas banyaknya kasus-kasus sodomi atau pelecehan seksual terhadap anak laki-laki. Mohon masukan pendapat Ustaz untuk ahli ini. Maka jawabannya adalah berhusnudzanlah kepada para pesantren. Kasus sodomi, kasus homoseksual itu tidak menyeluruh pada semua pesantren. Dan juga tidak menyeluruh pada semua santri di satu pesantren. Tidak. Hanya kasus. Ya, 1-2. Hanya kasus 1-2. Jadi itu hanya godaan syaitan menghalangi orang tua untuk merasakan kepada anaknya pendidikan Islam yang lebih maksimal. Saya katakan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kalau SD misalkan ya. SD masih mending. Untuk mungkin dia bisa belajar dengan ibunya, dengan bapaknya di rumah. Tapi kalau sudah SMP, maka tidak ada pilihan lain kecuali ke pesantren. Karena SMP sudah mulai ada pubertas dari anak. Lingkungan sudah sangat sulit untuk dibendung. Maka pada saat itu, ya, ima dia ke pesantren, ataupun dia sekolah homeschooling bersama orang tuanya. Ya, karena sulit untuk kita membendung lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena kalau SMP itu sudah mulai kenal dengan lawan jenis, suka kepada lawan jenis dan semisalnya. Dan kalau seandainya hujahnya adalah terkenalnya sodomi ataupun juga homoseksual, maka di luar lebih parah. Di luar lebih parah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ingat selalu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ya, penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Suami pemimpin atas istri dan anak-anaknya. dan dia adalah penanggung jawab. Mohon jangan ngobrol ya. Saya dengar ada yang ngobrol. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi yang paling utama adalah kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita ditanyai nanti di hari kiamat tentang tugasnya sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua dulu ditanya. Orang tua dulu ditanya tentang anaknya. Kamu apakan anakmu? Sekolahkan kemana? Ajari apa? Berikan apa? Makani apa? Minuman apa? Pakainya bagaimana? Dan semisalnya. Mainannya apa? Orang tua dulu ditanya tentang sikapnya, kewajibannya terhadap anak. Sebelum anaknya ditanya tentang orang tuanya. Allahu a'lam. Mungkin kita kasih ke ummahat yang ada di Perth untuk bertanya. Australia, silakan. Belum? Taib. Misalnya ada seorang ibu yang sangat pemalas. Hah? Ada seorang ibu yang sangat pemalas. Tugas memandikan anak suami. Tidak menyiapkan keperluan suami. Serta saking malasnya sang istri tidak memberikan makanan yang layak untuk usia balita. Misalnya diberikan nasi dengan kecap, kacang, snack-snack yang mengandung MSG di dalamnya. Padahal mereka termasuk mampu. Apakah itu termasuk ibu yang zalim terhadap keluarganya? Yang sedihnya Ustadz, sang batita sekarang sering sakit, badan kurus, ada benjolan di leher yang harus dioperasi. Jazakallahu khairan. Jawabannya sudah terjawab dari pertanyaan. Ya, sudah terjawab dari pertanyaan. Sifat malas ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bukan sifatnya orang beriman. Sifatnya orang munafik, munafik akbar. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan salat, maka bangun dalam keadaan malas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dengan dari sifat lemah dan malas, sifat pengecut dan juga terlilit hutang dan juga dilawankan oleh musuh. Nah, ini ibu-ibu, sudah siap? Naam. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau bertanya mengenai anak boleh tidak boleh diberikan mainan film kartun gitu. Kalau film kartunnya itu untuk pengetahuan Islam, doa-doa Islam, terus mengajarkan kebaikan, itu bagaimana Ustaz? Iya Bu. Ya. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya Ibu. Maka jawabannya, tadi kan ada dua pendapat saya katakan. Yang pertama mengharamkan, yang kedua membolehkan dengan syarat. Syaratnya yaitu terlepas dari musik. Ya. Kemudian juga syaratnya tidak boleh ada aurat-aurat perempuan. Kalau tidak salahnya begitu ya. Tadi syaratnya syaratnya yaitu tidak boleh membuat gambar-gambar ataupun gambar-gambar makhluk hidup dari pejuang-pejuang Islam seperti para sahabat, seperti nabi, seperti yang lain-lainnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini, yaitu pendapatnya Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa film-film kartun tersebut asalkan tidak bermusik dan tidak melahirkan potret-potret para pejuang Islam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, apalagi gambar Nabi, maka tidak mengapa. Asalkan jangan sampai terlalaikan. Ya. Dan harus lepas dari tadi, dari musik, dari hal-hal yang diharamkan. Wallahu a'lam. Nah, untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, atas permintaan mereka, ada pertanyaan ya untuk ibu-ibu di sana yang mungkin kalau bisa ada yang menjawab, kata panitia diberikan hadiah. Jawab pertanyaannya adalah apa atau siapa istri dari Nabi Ya'qub? Hah? Lia dan Rahel. Melahirkan anak namanya siapa? Yahuda. Oh, Daud. Ayo, Daud. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, melahirkan Yahuda, kemudian Yahuda nanti nikah melahirkan siapa? Nabi Daud. Ya, taib. Ya, siapa yang menang pilih sendiri ya, Bu ya. Nah. Ya, silakan Bu yang ingin bertanya. Mohon ibu-ibu yang di sini di sabar ya, nunggu. Nah, silakan Bu. Ada? Silakan Bu. Iya, bisa dengar Ustaz? Iya. Oh iya. Tentang apa misalnya memberi hadiah anak-anak dalam misalnya menghadapi bulan puasa ini dengan mengajinya atau menjalankan ibadah puasa dengan hadiah itu misalnya batas sampai umur 13 atau 14 itu masih disarankan enggak Ustaz, atau lebih baik udah cukup enggak pakai mengasih semangat hadiah gitu Ustaz? Ya. Taman Qur'annya banyak berbuat baiknya. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya pahami dari pertanyaan ibu adalah apabila anak yang masih muda atau usia dini mumayyiz, mereka ketika berpuasa kemudian misalkan berpuasa diiming-imingi dengan hadiah, apakah diperbolehkan seperti itu atau tidak? Maka jawabannya tidak mengapa. Tetapi harus ditanamkan kepada sang anak, ini adalah apresiasi penghargaan. Bukan karena kamu berpuasa, akan tetapi karena ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting diingatkan bahwasanya puasa itu hukumnya wajib. Ya, kita kembali ke pertanyaan di sini. Ketika saya mendatangi rumah mertua saat lebaran dan ada kakak ipar laki-laki, apakah saya harus tetap menggunakan cadar? Atau bolehkah saya lepas dengan catatan saya tidak berhias? Karena keluarga suami saya masih belum terlalu paham sunnah. Tetap bercadar, karena ini kan ipar. Ya, ini kan ipar. Ya. Tetapi perlu diingat, kalau seandainya ibu berpendapat bahwa cadar itu hukumnya sunnah, maka mungkin asal hukumnya dia boleh dilepas. Tetapi tidak layak untuk dilepas karena dia di hadapan siapa, di hadapan iparnya. Nah, beda hal kalau seandainya ibu berpendapat bahwa cadar hukumnya wajib, maka haram untuk dilepas. Nah, begitu ya penjelasannya. Jadi saya katakan tidak usah dilepas, itu lebih baik jika ibu berpendapat cadar hukumnya sunnah. Tetapi jika ibu berpendapat hukumnya wajib, maka haram untuk dilepas. Wallahu a'lam. Karena ipar bukan mahram, dan berapa banyak sudah kakak ipar, adik ipar, akhirnya selingkuh. Ya, seorang istri selingkuh dengan adik ipar, kakak ipar. Wallahu a'lam. Bagaimana menegur anak saya yang padat jadwal latihan futsal? Futsal untuk pertandingan antar sekolahnya. Sedangkan wali kelasnya mengeluhkan banyak tugas yang belum diselesaikan dan hafalan ayat yang belum disetorkan. Maka jawabannya, ibu-ibu, kita harus mendudukkan segala sesuatu pada tempat dan porsinya secara proporsional. Maka pada saat itu, ada waktu untuk berlatihan futsal, ada waktu untuk menghafal Al-Quran dan menyetor Al-Quran. Ya, jadi gunakan waktunya baik-baik. Ada hadis Rasulullah SAW berbunyi, likulli a'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap yang hak mempunyai haknya masing-masing. Jadi ada waktunya untuk menghafal, menambah hafalan, menyetor hafalan, atau memuraja'ah. Dan ini saya pesan kepada ibu-ibu, yang paling penting adalah muraja'ah juga. Kalau seandainya anak-anak kita sudah punya hafalan banyak, ya jangan cuma nyetor saja. Berapa hafal anakmu? Oh, aku sudah 15 anakku nyetor. Nyetor tapinya. Menyetor hafalan. 15, nyaman memang nyetor. Tapi apakah dia bisa duduk dari jam 7 pagi misalkan? Membaca dari awal sampai akhir hafalannya. Nah, ini namanya muraja'ah. Dan itu lebih penting. Jadi bu, diatur waktunya. Apakah dia muraja'ah hafalannya ketika waktu pagi atau ketika waktu malam dan semisalnya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap saya terhadap anak perempuan saya yang ingin melanjutkan kuliahnya di luar kota? Di kota sana ada saudara laki-lakinya. Kalau seandainya ada saudara laki-lakinya, maka tidak mengapa. Itu berarti ada mahramnya. Ya, berarti ada mahramnya. Dan lebih baik dia tinggal di kos-kosan atau asrama perempuan atau bersama saudara laki-lakinya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika anak belum bisa membaca Al-Quran dan belum ada keinginan dia mengenal hafal huruf hijaiyah. Sedangkan dia, jika dia mendengar bacaan Al-Quran, dia mudah mengingat bacaan tersebut. Bolehkah tetap diteruskan talqin tersebut? Bukankah dahulu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu diminta iqra, lalu Rasulullah SAW menjawab beliau tidak bisa membaca. Catatan, anak saya usia 3 tahun, tapi setelah mendengar kajian, saya akan bersungguh-sungguh mengajak anak belajar Al-Quran. Pertanyaannya sudah pian jawab. Jadi gini, talqin silahkan, tetapi yang lebih utama ajari anak-anak huruf-huruf Al-Quran. Dan mengajari anak-anak huruf Al-Quran itu tidak mesti harus berjam-jam, bu. Enggak. Misalkan alif, dia dituliskan alif. Atau kan sudah ada tuh yang tulisan sudah berwarna-warni sehingga membuat dia ingin tahu dan ingin melihat alif. Sudah. Nanti lagi isuk lagi alif. Isuk lagi. Seperti itu ngajari anak. Karena dunianya dunia main. Dia tidak bisa seperti ibu sekarang nulis. Ya. Di atas meja nulis apa yang saya sampaikan. Tidak bisa. Ya. Yang kadang-kadang ibu-ibu saja masih ngobrol di samping. Ya kan? Gitu. Jadi anak-anak memang dunianya seperti itu. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Dan saya perhatikan. Ada beberapa ibu yang dia kurang bisa mengajari anaknya. Karena makanya kadang-kadang anak itu bisa belajar dengan guru. Tapi tidak bisa belajar dengan ibu. Betul tidak? Ya, ada. Kenapa? Karena ibu menggunakan perasaannya. Sedangkan guru dia menggunakan metode pengajarannya agar anak itu bisa. Nah, makanya kalau seandainya ada seorang ibu yang plus jadi guru bagi anak-anaknya, ini adalah seorang istri yang sangat luar biasa. Dan seorang suami harus bersyukur akan hal itu. Jadi berusaha ditalkinkan, diajarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun huruf-huruf Al-Quran sehingga dia bisa mengkelak membaca Al-Quran. Anak saya memiliki mainan semacam boneka yang bermata atau Lego yang ada orang-orangannya. Apakah ada dengan demikian boleh dimainkan dan terpajang misalnya orang-orangnya sedang posisi berdiri atau duduk di dalam blok rumah-rumahan? Jawabannya iya boleh. Tetapi lebih baik lagi itu mainan hanya untuk anak perempuan. Ya, anak laki-laki dia diberikan mainan selain pengatur-pengaturan. Ya, selain boneka-bonekaan. Nanti kalau seandainya anak laki-laki diberikan mainan ngatur-ngatur anak-anak seperti itu, nanti cucok jadinya. Ya. Jadi misalkan mobil-mobilan, pistol-pistolan, panah-panahan, kemudian ada mainan dash. Saya baru kemarin beli dash itu yang melempar kemudian kena apa gitu. Ya itu buat anak-anak laki-laki. Ya, karena dia bisa bermain dengannya. Adapun anak perempuan ngatur tempat mesin cuci di mana, masak ya dan di mana seperti itu. Bagaimana untuk buku cerita bergambar yang ada matanya, apakah diperbolehkan disimpan, dibacakan, apakah malaikat rahmat tetap masuk ke rumah? Maka jawabannya dikhawatirkan tidak masuk. Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaika la tadkhulu fihan fihi la tadkhulu baitan fihi tasawir." Sesungguhnya para malaikat tidak masuk dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Dikhawatirkan, lihat bahasa saya, dikhawatirkan tidak masuk. Karena gambar yang dimaksud di sini sebenarnya patung, kemudian tulisan lukisan-lukisan yang dia membentuk makhluk hidup. Dan dikhawatirkan foto-foto yang ada pada buku bacaan anak-anak tersebut juga termasuk di dalamnya. Makanya kalau seandainya beli buku buat anak-anak, lihat sekarang ada buku anak-anak yang tanpa mata, tanpa lehernya tidak tersambung. Nah itu semua adalah menunjukkan agar menjaga tidak seperti makhluk hidup. Karena tidak ada makhluk hidup kecuali mempunyai wajah, mata, dan hidung. Allahu a'lam. Bagaimana caranya mendidik anak yang autis atau hiperaktif yang sudah dewasa? Sebagai orang tuanya sudah berusaha mengarahkan yang baik, memberikan pengertian mana yang bid'ah, mana yang sunnah, tapi dia tetap mengikuti acara-acara bid'ah karena bagi dia yang penting makanannya. Karena si anak memang suka makan. Maka jawabannya bersabarlah ibu. Bersabarlah dan teruslah berusaha. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Al-ma'unah ala qadri an-niyah. Para ulama mengatakan pertolongan dari Allah sesuai dengan niat. Maka ikhlaskan niat dalam mengurus anak-anak tersebut. Ini ujian bagi orang tua. Dan saya katakan secara terang-terangan, orang-orang yang diuji dengan ujian seperti ini dan dia sabar, Allah tahu bahwasanya imannya lebih kuat. Makanya beliau-beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salabah, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi." Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kalau seandainya di dalam agamanya itu ada kekuatan, kekuatan iman, maka dia akan diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Maka saya yakin sekali orang tua yang diuji dengan anak-anak seperti ini mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berihtisablah selalu kepada Allah. Jangan salahkan anaknya. Jangan salahkan takdir Allah. Jangan pernah katakan kenapa ya Allah. Tetapi nikmatilah. Nikmatilah ujian tersebut karena itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan bahwa lallah lan yulqi habibahu finnar. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan menjerumuskan orang yang dicintainya ke dalam api neraka. Dan orang yang diuji oleh Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus arahkan kepada anak tersebut bahwasanya ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak tersebut dimudahkan untuk mengurusnya. Wallahu alam. Apa hukumnya seorang penghafal Al-Qur'an tapi masih suka melakukan kegiatan bid'ah? Umur berapakah idealnya anak dimasukkan pesantren SD atau SMP? Maka jawabannya hukumnya haram meskipun dia hafal Qur'an, hafal kitab sahih Bukhari sahih Muslim. Kalau seandainya dia mengerjakan perbuatan bid'ah, tetap haram. Ya. Hafalan Al-Qur'annya bukan ukuran. Yang jadi ukuran adalah apa? Perbuatannya. Kalau dia mengerjakan perbuatan bid'ah, maka hukumnya haram, dia berdosa, diancam siksa. Karena perbuatan bidah adalah haram dalam agama Islam. Usia ideal untuk anak, maka tergantung anaknya. Kalau kira-kira anaknya SD sudah bisa dilepas, maka tidak mengapa. Tetapi saya lebih menganjurkan saat SMP, usia anak setelah 12 tahun. Ya, lebih baik dia untuk keluar dari rumahnya menuntut ilmu. Kenapa? Karena pada saat itu anaknya sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya ibu-ibu perhatikan di pesantren-pesantren besar, pesantren Al-Irsyad, Islam Al-Irsyad, Salatiga, pesantren Bukhari, pesantren, macam-macam pesantren, mereka untuk SD tidak ada lagi program untuk asrama. Karena berat. Ya, SD tidak ada lagi program untuk asrama. Ya, yang ada adalah SD untuk orang-orang sekitar saja. Yang tidak ada asramanya, artinya non-boarding school. Adapun SMP, maka mereka sudah mumayyiz, mereka sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Bolehkah wanita yang sedang haid untuk mengikuti kajian di masjid? Jawabannya adalah boleh, dengan catatan menjaga kemaluannya dari tercecernya darah di dalam masjid. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil sahih rinci yang melarang wanita yang haid untuk masuk ke dalam masjid. Ada dalilnya cuma lemah. Ada dalilnya yang sahih adalah melarang wanita sholat, wanita puasa, wanita tawaf. Itu saja. Adapun dalil untuk duduk di masjid, maka tidak mengapa, karena keumuman seorang wanita diperbolehkan untuk duduk di masjid. Ya. Apakah menonton YouTube anak-anak yang berisi benteng mainan anak-anak tapi pemerannya anak-anak orang kafir, apa hukumnya Pak Ustadz? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, jangan terlalu terbiasakan anak-anak kita untuk menonton hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengurangi waktunya atau menghabiskan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya, nonton orang film main game. Ngapain? Nonton main game. Mendingan nonton hal-hal yang bermanfaat seperti misalkan pengetahuan alam, ya, dan semisalnya, ataupun pengetahuan agama dan semisalnya. Bagaimana dengan pengajaran misal pengenalan rukun Islam, rukun Islam, rukun iman yang diiramakan memuat nada dan nada dalam mengenalkan kepada anak, apakah boleh mengajarkan dengan cara tersebut? Maka saya tidak menganjurkan yang seperti itu. Ya, anak-anak kita hafal rukun Islam, rukun iman tanpa harus bintang, kemudian bulan, kemudian ininya bergerak-gerak seperti dia menari. Lebih baik tidak. Suruh dia hafal dan suruh dia memaknainya, insya Allah itu sudah mencukupi. Begitu juga saya pernah melihat hafalan Al-Quran dengan dinadakan. Betul tidak, Bu? Ya, hafalan Al-Quran sambil juga tangannya bergerak-gerak, mengekspresikan apa yang sedang dihafal. Seperti misalkan, wadduha wal-layli idha saja. Ya. Ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan juga tidak diperlukan yang seperti itu. Apakah sah sholat yang diimami oleh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun? Sah. Imamatus sabiyyi sah. Imamnya anak kecil sah. Selastri menjadi ibu, menjadi anak, menjadi pengatur anak-anak, maka diperlukan latihan-latihan.